Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan ummahat yang semoga Allah berkahi, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepadanya atas segala kenikmatan yang Allah telah limpahkan dan Allah berikan kepada kita selaku hambanya dan makhluknya. Tidak ada kebaikan yang kita peroleh dalam kehidupan kecuali sempurna Allah di dalam nama dan sifatnya. Dan kita beruntung dalam kesempatan siang kali ini, kita diperkenankan oleh Allah dan diberikan izin untuk bertemu dan bersua di salah satu taman syurga yang bertebaran di atas muka bumi ini. Karena Rasulullah SAW memberikan nama pada setiap pertemuan dan perjumpaan yang apabila di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang mengingatkan kita kepada jalan akhirat, maka Nabi memberikan pertemuan itu merupakan pertemuan taman syurga. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah fartaw fiha." Sesungguhnya apabila kalian melewati taman-taman syurga, maka duduklah sejenak, rekuklah kenikmatan yang ada di taman syurga. Maka kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, "Taman-taman surga itu adalah majelis-majelis zikir, majelis zikir." Di mana para salaf mengatakan majelis zikir adalah majelis yang mengingatkan kita terhadap perkara yang halal dan haram, perkara sunnah dan bid'ah, perkara iman dan kesyirikan, maka itulah yang disebut dengan majelis zikri, di mana ia menjadi taman surga. Kenapa dinamakan taman surga? Karena salah satunya kita tidak mungkin mendapatkan surga kecuali kita menjadi orang yang mencintai taman surga, majelis ilmu dalam kehidupan kita di dunia. Inilah yang menjadikan kita senantiasa beruntung apabila kita menjadi hamba yang dimudahkan untuk mengetahui kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan panjang, maraton, serta estafet yang cukup panjang, yaitu membahas tentang salah satu kitab yang merupakan karya emas dari seorang ulama besar, yaitu adalah Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, yaitu sebuah kitab yang diberikan judul At-Tadkirah Li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, yaitu sebuah buku yang secara bebas artinya adalah peringatan tentang perkara kematian dan urusan-urusan kelak kita di akhirat. Buku ini menjadi mapping, menjadi peta bagi kita untuk mengetahui perjalanan manusia dari dia hidup menjelang kematian, ketika berujung kepada alam barzah hingga berakhir pada urusan di akhiratnya, yaitu adalah surga dan neraka. Dan tentunya kita harus memahami kehidupan kita dan kehidupan kematian kita harus memerlukan ilmu, supaya kita betul-betul selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat kita, karena pada hakikatnya kita adalah musafir. Musafir dalam kehidupan di dunia dan musafir dalam kehidupan kita di akhirat. Dan sesungguhnya musafir, dia perlu bekal. Dan salah satunya, dia harus perlu ilmu supaya tidak tersesat dalam kehidupan safar yang akan dia tempuh. Maka, kemarin kita telah membahas panjang lebar, yaitu tentang persoalan mengingat kematian dan bersiap-siap untuknya. Yaitu adalah kita mengingat dan kita menerangkan bagaimana mengingat kematian dan bagaimana keutamaan untuk mengingat kematian. Kita jelaskan panjang lebar dan bagaimana perkara-perkara yang berkaitan tentang itu. Sekarang mari kita buka pada halaman yang ke-28. Imam Al-Qurtubi lalu kemudian menerangkan dan menguraikan perkara-perkara yang mengingatkan kita mati dan mengingatkan kita kepada akhirat dan menyebabkan kita zuhud dalam perkara dunia. Maka sesungguhnya di antara perkara yang penting menghadirkan hidupnya hati adalah ketika kita mengingat kematian. Dan sesungguhnya mengingat kematian itu salah satunya adalah ketika kita melakukan ziarah kubur. Itu merupakan salah satu perkara yang cepat menghidupkan hati yang mati dan hati yang gersang. Karena apabila hati kita melihat orang yang tergeletak mati di kuburan, maka hati kita akan merespon setiap apa yang kita pandang Dan respon itulah yang kita harapkan mampu membangkitkan hati yang mati ketika kita melihat itu dalam kehidupan kita. Makanya kita mendapati sesungguhnya ziarah kubur termasuk di antara perkara yang disunahkan di dalam sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita mendapati hati kita mati, salah satu cara yang kita bisa lakukan, datanglah ke kuburan, duduklah sejenak, renungilah apa yang terjadi kepada kita ketika kita meninggal dunia. Maka itulah perkara yang bisa menjadikan kita hidup hatinya untuk kembali lahir ketaatan dan lahir kembali semangat beribadah kepada Allah. Ya, walaupun kita hari ini tragis ya, ironisnya adalah hari ini kuburan, mungkin saking kasarnya hati kita dan saking hitamnya hati kita, kita mendapati kuburan tidak lagi berfungsi untuk mengingat kematian. Kita banyak melihat kuburan hari ini malah justru menjadi tempat wisata, tempat kemudian orang bermain-main, tempat orang melakukan transaksi-transaksi haram justru di kuburan. Dan kita berlindung dari hati yang terlalu keras sampai segala peringatan yang ada di dalam sunnah tidak lagi menjadi peringatan disebabkan kasarnya hati kita dan matinya hati kita. Makanya jangan kaget ya Bu, kalau di beberapa tempat saya lihat di Jakarta Timur ada satu kuburan di mana transaksi-transaksi haram di situ. Bahkan saya pernah mendengar satu berita di laman internet bahwasanya ada satu kuburan, kemudian ada salah satu grup rock yang kemudian mereka justru kemudian mengadakan konsernya di kuburan. Bahkan kemudian kita juga mendapati kan grup-grup musik sekarang juga memakai nama-nama kematian, tapi untuk sesuatu yang sifatnya adalah hura-hura dan sifatnya untuk pesta, padahal dia mengambil nama-nama yang harusnya mampu menghidupkan hati dan bukan sebaliknya untuk mematikan hati. Tapi itulah zaman hari ini, yang zamannya tidak salah. Yang salah adalah kondisi manusia yang terlalu jauh dari syariatnya sampai segala peringatan tidak lagi bermanfaat bagi hati yang sudah terlalu mati dan hati yang terlalu keras dan terlalu gersang. Semoga kita dihindarkan jiwa dan hati yang terlalu keras dan terlalu gersang sampai tidak mampu merespon setiap kebenaran yang disampaikan oleh Allah. Maka kalau kita melihat pada halaman yang ke-28, kita akan mendapati bahwasanya di antara perkara untuk mengingat kematian dan akhirat serta mampu menyebabkan kita zuhud dalam urusan akhirat yaitu adalah ziarah kubur. Sebelum kita mengetahui ini, kita harus paham ziarah kubur ini termasuk di antara perintah yang asalnya adalah dilarang. Jadi kalau kemudian ibu ingin memperhatikan, sesungguhnya ziarah kubur itu asalnya sudah ada semenjak Rasulullah menyampaikan dakwah? Tidak. Tetapi awal-awal ketika Islam itu ditegakkan dan disampaikan oleh Nabi, sesungguhnya ziarah kubur termasuk di antara perkara yang tidak diperbolehkan di dalam syariat sunnahnya Nabi. Mungkin kita akan ada yang bertanya, kenapa di awal-awal Islam ziarah kubur itu termasuk di antara perkara yang tidak diperkenankan? Bahkan Nabi mengatakan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Bahkan Nabi secara gamblang mengatakan, kuntu dulunya saya itu melarang kalian untuk mendatangi kubur. Jadi kenapa Rasulullah saat itu melarang umatnya untuk datang ke kuburan? Padahal kita sudah mengetahui kan kuburan itu fungsinya untuk menghidupkan hati. Kita harus paham apa hikmah yang harus kita ketahui, kenapa di awal-awal Islam ziarah kubur itu tidak diperkenankan dan diharamkan serta dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita akan mendapati jawaban, sesungguhnya ziarah kubur di awal-awal sunnah ketika disampaikan Nabi dilarang karena sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga hati dan menjaga jiwa umatnya dan para sahabat supaya tidak mereka sampai melakukan kesyirikan sebelum ditanamkan dan diajarkan kepada mereka akidah yang kuat. Karena salah satu sebab kesyirikan pada zaman Rasulullah itu adalah orang yang mengkultuskan para pendahulunya dan mereka mengkultuskannya di area pekuburan. Ya, makanya kemudian di awal-awal sunnah ketika disampaikan dilarang dulu. Kenapa? Saat itu para sahabat mereka belum kuat dan belum kokoh akidahnya, sehingga kemudian khawatir Kalau mereka diperbolehkan di awal-awal, maka kemudian akan terjadinya kesyirikan ketika mereka menggantungkan harapan manfaat dan harapan untuk tertolak dari kemadharatan kepada kuburan-kuburan yang mereka datangi. Nah, sebelumnya kita harus paham, syirik itu dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, syirik itu kemudian yang mengajarkan syirik itu ada dua umat. Yang mengajarkan kesyirikan itu ada dua umat. Yang pertama umatnya Nabi Ibrahim, yang kedua umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Kalau kita melihat semua kesyirikan yang terjadi di atas muka bumi ini selalu berpulang pada dua sebab ini. Jadi kalau ibu kemudian ingin menghimpun semua kesyirikan, maka semua kesyirikan yang ada di atas muka bumi ini, maka asal-muasal semua kesyirikan itu berpulang kepada dua umat, umatnya Nabi Ibrahim dan umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Dan ciri khasnya kesyirikan umatnya Nabi Nuh dan ciri khasnya umatnya Nabi Ibrahim itu berbeda. Kalau ibu perhatikan, umatnya Nabi Ibrahim melakukan kesyirikan tetapi tidak kepada kuburan. Tetapi kesyirikan yang dilakukan oleh umatnya Nabi Ibrahim itu apa? Mereka menganggap semua makhluk-makhluk di langit itu merupakan bagian dari Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, yang memberikan manfaat dan mudarat dalam kehidupan manusia. Itu syiriknya umat Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim ketika beliau berdebat kepada kaumnya, maka Nabi Ibrahim berkata, apakah kamu sembah kepada bintang, di mana bintang itu kemudian mempunyai cahaya, digantikan dengan matahari, kemudian ada bintang. Kenapa? Karena kesyirikan umatnya Nabi Ibrahim, Namrud yang menjadi rajanya saat itu, kesyirikan mereka itu kepada bintang atau kepada makhluk-makhluk di langit. Makanya kan kita dapati, dalam sejarah Romawi kuno, kita dapati mereka meyakini makhluk-makhluk di langit itu adalah Tuhan. Coba kalau ibu lihat, orang Yunani itu Tuhannya itu bukan kepada kubur, mereka kan kepada makhluk-makhluk di langit. Ada mereka ada dewa ini, ada dewa ini, dewa ini, dan semuanya itu adalah dewa-dewa yang mereka yakini ada di langit, dan itulah yang mereka sembah. Makanya sampai hari ini kita masih mendapatkan sisa-sisa dari ibadah itu. Sampai kemudian kita mendapatkan ramalan bintang, itu salah satunya di antara sisa-sisa yang ada. Karena apa? Imam Ibnu Katsir mengatakan asal muasal kesyirikan manusia sebagian itu datang dari apa yang diajarkan oleh umatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Maka kemudian kita harus paham. Makanya kalau kita membaca sejarahnya Yunani penuh dengan kesyirikan, dan kesyirikan mereka bukan kepada kubur tapi kesyirikan mereka kepada makhluk di langit. Kesyirikan yang kedua, kata Imam Ibnu Katsir, kesyirikan yang kedua itu kesyirikan kepada kuburan, orang-orang yang mati. Kesyirikan ini muncul kapan? Kesyirikan ini muncul ketika umatnya Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh telah meninggal dunia. Maka kita sering mendapatkan kisahnya diulang-ulang oleh para ustaz. Bagaimana kaumnya Nabi Nuh yang beriman, yang naik kapal, ketika mereka selamat, lalu kemudian mereka dihidupkan oleh Allah, mereka punya keturunan. Generasi pertama yang beriman kepada Nabi Nuh, kepada Allah bersama Nabi Nuh, kemudian meninggal dunia, digantikan oleh generasi kedua setelah Nabi Nuh. Generasi kedua itu menganggap generasi pertama adalah generasi orang yang solih. Ketika mereka mendapati generasi pertama meninggal, mereka kemudian kumpul di kuburan-kuburan bapak-bapak mereka yang solih mengikuti Nabi Nuh itu. Generasi kedua meninggal digantikan dengan generasi berikutnya, generasi yang ketiga. Bukan hanya kemudian mereka kumpul, mereka membuat perayaan. Ayo buat perayaan. Supaya memori kita selalu teringat kepada kakek-kakek kita yang telah beriman bersama Nabi Nuh alaihi salam. Maka kemudian generasi ketiga kemudian meninggal dunia, digantikan kemudian generasi yang keempat. Bukan hanya kemudian mereka membuat perayaan dan membuat pesta, tapi kemudian mereka membuat patung. Dibuat patung berdasarkan kepada apa yang mereka ingat dari kakek-kakek mereka dulu. Itu pun pertama kali tidak langsung disembah patung-patung itu, tapi kemudian hanya untuk mengingatkan. Kalau versi sekarang mungkin ya patung untuk mengingatkan fulan dan fulan itu sebenarnya kayak generasi ketiganya Nabi Nuh. Kemudian akhirnya meninggal digenerakan, digantikan generasi berikutnya. Generasi berikutnya inilah yang kemudian akhirnya menyembah dan kemudian menganggap Orang-orang ini adalah orang saleh yang menyampaikan hajat mereka kepada Allah dalam permintaan dan menolak mudharat. Jadilah syirik. Dan ternyata umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syiriknya ngambil syiriknya Nabi Nuh atau syiriknya umat Nabi Ibrahim? Ngambil syiriknya umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Di mana mereka mengagungkan kepada tuhan-tuhan yang mereka anggap merupakan nama orang yang saleh. Latta, Uzza, Hubal, itu nama orang ibu. Yang mana itu adalah nama orang yang saleh. Yang hidup pada zaman sebelum mereka, yaitu pada zaman dulu, yaitu adalah ketika mereka dulunya pengikutnya Nabi Nuh alaihi salam. Mereka berdoa kepada para kuburan itu, pada patung-patung itu untuk menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Maka ketika Nabi mendapati bahwasanya itu sudah mulai muncul, ada kekhawatiran bahwasanya nanti menyebabkan kesyirikan, maka di awal-awal Islam ketika disampaikan, ketika akidah baru diajarkan, maka dilarang dulu bagi mereka untuk datang ke kuburan karena khawatir akan terjadinya kesyirikan yang semacam itu. Ditambah lagi ibu, ditambah lagi tradisi orang Nasara itu memang tradisi yang sangat lengket dengan masalah kuburan, Yahudi dan Nasara. Makanya kemudian sampai-sampai Rasulullah mengatakan laknatullah alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Makanya di antara satu hadis yang sahih yang pernah disampaikan oleh Nabi 100 hari sebelum beliau meninggal dunia, di antara hadis-hadis yang ditinggalkan Nabi kepada kita itu salah satunya apa? Nabi berucap dengan kata laknat. Laknat Allah bagi Yahudi dan Nasara yang telah kemudian mengambil kuburan masjid-masjid para nabi-nabi mereka menjadi, yang telah mengambil kuburan para nabi-nabi mereka menjadi masjid. Jadi karena kekhawatiran inilah, maka kemudian Nabi di awal-awal Islam, Nabi melarang untuk ziarah. Namanya di dalam masalah literatur Islam disebut apa? Syad dan lidari atisuk, itu namanya. Mencegah kemungkinan terburuk bisa terjadi dan menimpa kita, itu namanya syad dan lidari atisu. Makanya di awal-awal akhirnya apa? Ziarah kubur tidak diperkenankan ketika khawatir akan tercampurnya kesyirikan kepada hati kaum muslimin saat itu ketika mereka belum paham tentang akidah yang sebenarnya. Jadi boleh enggak Ustaz kalau kita melarang sesuatu yang sifatnya kita khawatirkan akan terjadi penyimpangan? Boleh. Ya, misalkan pada hukumnya asal itu misalkan adalah halal. Contoh, ibu melarang anaknya untuk membuka YouTube ketika ibu tahu bahwasanya umurnya belum genap 15 tahun, ketika dia belum mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Padahal kalau kita kembalikan kepada hukum asalnya, menggunakan YouTube itu boleh atau tidak? Boleh, mubah. Tapi karena ibu khawatir nanti kalau dia diberikan akses untuk membuka YouTube, saya tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang dia lihat ketika saya lengah dan saya lalai, saya larang. Itu namanya syad dan lidari'ah. Padahal asal hukumnya apa? Mubah. Tapi kemudian apa dilarang? Karena khawatir terjadinya keburukan. Itu boleh. Jadi kalau misalkan nanti ibu kan ada yang komentari, oh maksud sih ekstrim banget. Kalau anak saya sih saya biarkan aja ngelihat YouTube. Mana dalilnya ngelarang-larang YouTube? Ya dalilnya syad dan lidari'ah su. Ya kita nggak tahu mbak, oh, namanya ketika anak saya melihat YouTube saya nggak mungkin untuk melihat dan mengawasi terus kok. Nah itu namanya diperbolehkan, itulah yang dinamakan sad dan liadiyadi ati su. Maka disitulah kita mengetahui, makanya Nabi SAW dalam satu riwayat dari Ibnu Majah radhiyallahu anhu, maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innahu fa innaha tuzahitu fid dunya wa tudzakirul akhirah. Maka Nabi sampai kemudian mengatakan sesungguhnya aku melarang kalian untuk datang ke kuburan. Fazuruha. Maka sekarang boleh. Fazuruha, sekarang datangi kuburan itu. Jadi Nabi pernah melarang kemudian merubah. Dalam hukum usul fikih itu namanya apa? Nasakh wal mansukh. Nasakh wal mansukh itu apa? Ada hukum yang dulunya asalnya tidak boleh ataupun boleh, kemudian setelah berlalunya waktu kemudian hukum itu berubah ketika ada kemaslahatan yang lebih besar. Itu namanya nasakh wal mansukh. Apa yang dimansukh? Apa yang dihapus? Larangan untuk datang ke kuburan. Apa yang menggantikan? Perintah untuk datang ke kuburan. Itu namanya nasakh wa mansukh. Lalu Nabi ketika kemudian memperingatkan kita dan memerintahkan kita untuk datang ke kuburan, Nabi menyebutkan alasannya. Fa innaha tuzahidu fid dunya. Karena sesungguhnya barang siapa yang datang ke kuburan akan menjadikan hatinya zuhud. Wa tudzakkirul akhirata, dan mengingatkan dia kepada akhirat. Itu jaminan Nabi loh, Bu. Tapi kalau ada yang bertanya, "Ustaz, saya lihat kok banyak orang yang datang ke kuburan hatinya juga tidak zuhud, tidak ingat akhirat. Justru di kuburan dia ingat dosa dan kemaksiatan." Yang salah bukan perintah sunahnya. Tapi kalau ada orang yang datang ke kuburan yang terfikirkan dia justru dosa dan kemaksiatan, dan dia justru melakukan dosa di area pekuburan, tanya sama hatinya dan tanya sama Allah, dosa apa sampai kuburan saja tidak bisa memberi peringatan kepada hatinya. Ya, jadi itu yang kita kemudian harus ini. Jadi kalau ada orang kok tega ya, bermaksiat pacaran sampai berzina di atas kuburan. Misal ya, walaupun ini sudah mulai banyak, Ibu. Ibu tahu enggak di daerah Jakarta Timur itu kalau malam itu ramai dengan orang pacaran. Ibu tahu ada kuburan di depan Telkom Jakarta Timur? Ada kuburan itu. Enggak usah dicari ke sana ya, nanti ngeliatin malam-malam. Saya ingatkan saja, saya cukup menjadi bukti. Maka kemudian di sana itu Masya Allah, kita melihat bahwasanya di sana ada orang-orang yang kemudian mereka itu melakukan kemaksiatan ya di atas area kuburan itu. Mungkin kita bertanya, loh katanya Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Majah bahwasanya orang yang datang ke kuburan tuzahidu fid dunya wa tudzakiru anil akhirah, membuat zuhud dan mengingat akhirat. Kok sebaliknya Ustaz, hari ini justru banyak orang yang melakukan kemaksiatan di atas kubur? Tadi jawabannya, kalau ada orang yang di atas kubur kok enggak ingat akhirat, maaf, tanyakan sama Allah dosa apa yang dia lakukan sampai menjadikan akhirnya apa yang dia lakukan, apa yang dia dapatkan tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah kita mengetahui sesungguhnya fungsi awal dari ziarah kubur, yaitu adalah mengingatkan kita tentang dunia dan mengingatkan kita tentang akhirat. Sekarang kita bahas dulu. Apa yang kita bahas dulu? Yang kita bahas adalah beberapa hal yang kita harus ketahui tentang ziarah kubur. Nah, ini kita harus paham dulu. Beberapa hal yang berkaitan tentang ziarah kubur yang harus kita ketahui dan harus kita mengerti. Beberapa hal yang berkaitan tentang ziarah kubur, yang pertama adalah ziarah kubur itu merupakan bagian dari perintah sunnah dan itu ibadah. Ini sudah kita paham. Jadi kemudian ziarah kubur itu adalah bagian dari perintah dan itu bagian dari sunnah. Jadi kalau ibu satu waktu datang bersama suaminya, ayo mas kita ke kuburan yuk, kita diam diri sebentar untuk mengingatkan hati kita, maka selama waktu yang kita berikan untuk duduk dan berdiam diri di dalam kuburan, sebanyak itu pahala yang akan kita dapatkan ketika menimbulkan kebaikan. Ya, makanya Masya Allah, Nabi kan pernah kan satu malam, malam-malam Rasulullah itu pernah, beliau itu pergi di waktu tidur bersama Ibunda Aisyah. Jadi ketika Ibunda Aisyah kemudian mencoba meraba Rasulullah, tidak ada. Ya kan? Para istri kan kadang gitu kan diraba. Suaminya ada enggak? Oh ada. Dipegangin. Maka kemudian Ibunda Aisyah meraba. Loh kok enggak ada? Ternyata diikutin itu. Ternyata Rasulullah saat itu kemana? Ke kuburan. Kenapa Ibunda Aisyah sampai ngikutin? Ya Rasul. Ibunda Aisyah curiga mau kemana gitu, karena terbakar cemburu. Ternyata Rasulullah SAW kemudian beliau ke kuburan tengah malam. Dan itu merupakan bagian apa? Itu bagian dari sunnah. Rasulullah pun melakukan itu. Dan Rasulullah pernah melakukan itu di waktu malam. Yang saya yakin ibu-ibu mungkin tidak akan melakukan ini. Karena apa? Yang pasti gemeter duluan. Tapi kemudian disitulah kita mengetahui ziarah kubur merupakan bagian dari sunnah dan itu termasuk perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang kita harus pahami tentang ziarah kubur. Yang kedua, pentingnya mengetahui akidah dan faham tentang akidah sebelum kita terbiasa melakukan ziarah kubur. Yaitu adalah pentingnya bagi kita yang kedua ketika dalam ziarah kubur, nanti mulai difahamkan ini ke anak-anak sebelum anak-anak ibu mulai diajarkan, ayo nak sekali-kali ke kuburan, ibulah yang ajak, Jangan kemudian diajak terus kepada tempat-tempat yang sifatnya hanya mengingat kehidupan. Mall, perbelanjaan, boleh, sesekali boleh. Tapi saatnya terkadang kita menggandeng tangan kita, anak kita ke tempat-tempat yang sifatnya adalah untuk mengingatkan ia kepada kematian. Supaya dia paham gimana sih kewajiban dia nanti kepada ibu dan bapaknya ketika meninggal dan bagaimana sikap yang benar menyikapi kalau ibu dan bapaknya meninggal dunia. Dan supaya anaknya itu ngerti tentang urusan akhirat kalau dibawa ke tempat-tempat yang semacam itu. Yang ngomong ibu kepada suaminya, yuk mas kali-kali datang ke kuburan yuk, walaupun hanya datang ke kuburan bapaknya suami ataupun bapaknya ibu, enggak apa-apa. Anak diajak supaya anak ngerti bagaimana kemudian sikap sunnah ketika datang ke kuburan. Karena nanti kita akan bahas tuh ziarah ke kuburan itu sunnahnya kayak apa, supaya dia tidak ikut-ikutan sebagaimana apa yang dia lihat di televisi. Jangan biarkan anak kita terkotori memandang kuburan sebagaimana dia memandang pemain sinetron kalau datang ke kuburan, ibu rusak. Akhirnya apa? Bapak ibunya meninggal, yang dicari apa? Nyari, buka lemari dia. Yang dicari apa? Baju hitam saya mana? Kerudung saya hitam mana? Baju hitam saya mana? Kenapa harus pakai hitam? Ya, karena rata-rata yang saya lihat sinetron itu kalau ada yang meninggal pakai hitam-hitam semua. Kenapa kok sampai semacam itu? Ya karena anak kita ngertinya tentang adab kubur itu ya dari sinetron. Ya, yang ketiga kita dapat Ini teruskan. Bahkan kita mendapati perempuan-perempuan itu kalau di sinetron kalau ada yang meninggal justru nomor pertama itu di depan liang lahat. Boleh enggak kemudian perempuan itu di depan liang lahat ketika ada proses penguburan? Enggaklah. Semuanya laki itu, steril itu di situ. Kasihan banget itu ziarah kubur kemudian masih ada ikhtilat. Ingat mati malah ingat, wah di sampingnya perempuan. Ya kan? Yang akhirnya kemudian harusnya aman dari fitnah, sekarang sampai nguburin orang aja enggak aman dari fitnah. Enggak steril dari wanita. Padahal salah satunya makrohnya wanita datang untuk ngikutin jenazah itu salah satunya apa? Supaya kemudian tidak menjadi sumber fitnah ketika di arena kuburan. Yang namanya wanita itu, ibu maaf ya, apapun jadi fitnah, ya atau enggak? Suaranya aja Masya Allah, sudah itu menjadi fitnah, suaranya saja. Enggak usah kemudian suaranya pakai cadar aja, kelihatan matanya masih menjadi fitnah atau tidak? Masih. Terus saya kadang-kadang baca di Facebook itu, ada wanita yang misalkan dia selfie walaupun dia bersadar. Yang muji, ikhwan, Masya Allah yang matanya, subhanallah, ya Allah bidadari surga. Kamu lagi apa? Lagi sujud. Kamu lagi apa? Ruko. Gitu akhirnya. Itu fitnah. Makanya kemudian kenapa dilarang? Ya karena tidak boleh supaya menjadi sumber fitnah. Kemudian akhirnya apa? Makanya dari dua kejadian itulah kita paham, apa yang kita pahami. Jangan biarkan keturunan kita mengetahui adab kekuburan, yaitu kemudian dari TV yang akhirnya merusak. Ya dia bawa bunga lah, kemudian ngobrol lah itu kemudian kepada kuburan. Bu, alhamdulillah bu, saya lamarannya diterima bu, insya Allah. Pekan depan saya insya Allah punya istri bu. Memang ibunya dengar kan? Enggak. Kalau jawab malah bingung, ya nak, sama-sama nak. Nanti malah kemudian lari. Ya kan? Bahkan saking fatalnya fitnah hari ini, sampai kita mendapati itu apa? Maaf saya ngelihat di sosial media, ada anak-anak muda itu kemudian bawa kue ulang tahun ke kuburan. Kenapa? Hari itu hari kelahiran si mayit. Coba. Padahal fungsinya ulang tahun apa? Memperingati umurnya yang panjang, apalagi yang diperingatin. Itu saya lihat ada fotonya, ini loh, zaman fitnah. Bawa kue tar, tidak lupa dengan lilin-lilinnya itu. Ya, lalu kemudian di situ ngerayain gitu, Masya Allah. Ya kenapa? Ya begitulah yang diajarkan ketika mereka belajarnya bukan dari kitabullah dan sunnah, belajarnya dari TV. Makanya kemudian kita kembalikan lagi, kalau sudah bicara tentang ziarah kubur, fahamkan dulu diri kita, fahamkan dulu keturunan kita tentang akidah, supaya ketika melakukan ziarah kubur tidak sampai terperosok di dalam kesyirikan. Apa yang kita ajarkan kepada mereka? Kita ajarkan, nak, yang nama orang kalau sudah meninggal dunia, nak, dia sesungguhnya tidak ada lagi keterikatan dalam urusan orang yang hidup. Kita memanggilnya tidak mendengar, kita kemudian meminta kepadanya pertolongan tidak bisa mendengar. Yang bisa mendengar, yang bisa memberikan pertolongan, yang bisa menghindarkan kita dari segala mudarat itu adalah Allah semata. Dan itu kita tanamkan supaya ketika kita, diri kita, anak-anak kita datang ke kuburan tidak terjebak kepada ritual kesyirikan disebabkan tidak paham akidah sebelum datang ke kuburan. Nah sekarang kan akhirnya apa? Kan tidak paham akidah, ya semacam itu, datang ke kuburan tapi sifatnya melakukan kesyirikan, meminta supaya kemudian apa yang mereka miliki diberikan oleh sahibul mayit dan mereka beranggapan itu diperbolehkan. Padahal Nabi kalau memang memperbolehkan minta kepada sahibul mayit, ketika sahibul mayit itu adalah orang solih dan orang solihah, pastilah Nabi sudah mengajak para sahabat, ayo datang ke kuburannya Nabi Nuh, ayo datang ke kuburannya Nabi Musa dan yang lainnya. Tapi Nabi tidak pernah ngajak para sahabat mencari kuburannya Nabi Nuh, mencari kuburannya Ibrahim, mencari kuburannya Ismail. Karena apa? Karena memang fungsinya untuk datang ke kuburan, fungsinya adalah mengingatkan mati, dan mengingatkan mati semua kuburan itu sama. Jadi yang kedua tadi apa kita pahami? Sesungguhnya kalau memahami tentang ziarah kubur, kita harus paham dulu akidah yang benar, baru kemudian kita melaksanakan hukum ketika kita mengajarkan, ketika kita mendatangi ke kuburan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang kita harus pahami adalah sesungguhnya semua kuburan itu sama. Tidak ada keistimewaannya satu dengan yang lainnya, sehingga kemudian sampai kita harus mengkhususkan datang ke kuburan itu. Ya, jadi semua kuburan itu di hadapan syariat itu sama. Ya, jadi segalanya bahwasanya sesungguhnya syariat ini menempatkan semua kuburan itu sama. Artinya apa, Ustaz? Artinya sesungguhnya setiap kuburan itu fungsinya untuk mengingatkan kematian dan tidak ada keistimewaan kuburan sana dan kuburan sini dibandingkan kuburan-kuburan yang lainnya. Ya, jadi tidak perlu bagi kita untuk mengkhususkan diri. Saya pergi ke kuburan sana, kenapa? Di sana kuburannya lebih afdal. Tidak ada. Karena semua kuburan sama. Saya ingin ke kuburan sana, kenapa? Di sana lebih baik, lebih cepat nanti kemudian mengingatkan mati. Enggak, semua kuburan sama. Misalkan di arena TPC ini kemudian ada kuburan di luar atau di mana, maka itu sudah cukup. Enggak perlu bagi kita mengazamkan, meniatkan pergi ke satu tempat di mana kemudian fungsinya hanya untuk datang ke kuburan. Karena secara umum Rasulullah SAW sudah menyampaikan kepada kita, la tushaddur rihal illa fi salasatil masajid. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita, janganlah engkau meniatkan safar kemanapun kamu meniatkan safar itu dengan sekuat daya mampumu, kecuali kamu meniatkan kepada tiga tempat. Satu, Masjidil Haram. Dua, Masjid Nabawi. Yang ketiga, Masjidil Aqsa. Itu saja. Kita baru boleh meniatkan betul-betul, ya Allah, saya belum datang ke Masjidil Aqsa, saya akan datang ke Masjidil Aqsa. Itu boleh. Kenapa? Termasuk di antara tiga masjid yang disebutkan Nabi, di mana kita boleh berusaha dan mengazamkan diri untuk datang ke sana. Kalau saya, Ibu, maaf ya, saya belum berkeinginan untuk datang ke Masjidil Aqsa karena anak punya satu doa. Saya ingin masuk ke tempat itu ketika tidak ada lagi yang menistakan kaum muslimin di sana. Itu doa saya. Makanya di antara doa saya itu, ya Allah, moga-moga saya termasuk orang yang nanti diberikan izin oleh-Mu masuk ke Masjidil Aqsa, di mana ketika masuk di sana Islam dan kaum muslimin telah mendapatkan haknya dan telah mendapatkan izzah dan kehormatan dirinya. Kalau hari ini kan enggak, Ibu. Ibu kalau datang ke Masjidil Aqsa itu apa? Di bawah todongan senjata tentara-tentara Israel, diatur sama mereka. Enggak bisa lah, hina betul kita. Dan sesungguhnya seorang muslim enggak pernah diperintah-perintah kayak gitu oleh orang kafir, terutama di tempat yang sangat Allah muliakan, yaitu Masjidil Aqsa. Makanya Masya Allah, saya teringat kepada siapa? Ibundanya Salahuddin Al-Ayyubi. Ibunda Salahuddin Al-Ayyubi itu seorang wanita solihah yang banyak dilamar laki-laki, tapi selalu ditolak. Sampai ada salah satu syekhnya itu yang kemudian mengetahui tentang wanita ini berkata kepada wanita ini, kamu itu kenapa sih? Kok setiap laki-laki yang melamar kamu, kamu selalu tolak? Jawaban dari ibunya Salahuddin Al-Ayyubi yang masih muda itu berkata, karena laki-laki yang datang kepadaku tidak mampu mewujudkan cita-citaku. Cita-citanya apa? Cita-citanya adalah kalau kamu menjadi suamiku nanti, apakah kamu siap untuk menjadikan anakku menjadi anak yang membebaskan Baitul Maqdis. Maka kemudian laki-lakinya kemudian mundur satu persatu. Makanya kemudian ditolak terus. Makanya kalau ada hari ini ada akhwat kok nolak banyak ikhwan, nah itu mungkin ikhwannya gagal memenuhi permintaannya untuk membebaskan Baitul Maqdis. Sampai akhirnya dia ketemu dengan seorang pangeran yang selalu nolak setiap akhwat yang ditawarkan kepadanya. Sama. Sampai kemudian ada salah satu di antara kerajaan, di antara kerabat kerajaan itu berkata, kenapa wahai tuan, kenapa selalu kamu tolak setiap perempuan-perempuan yang ditawarkan kepada dirimu? Padahal mereka wanita-wanita yang baik dan keturunan-keturunan mulia. Karena mereka tidak ada yang punya cita-cita melahirkan dari rahimnya seorang anak yang bisa membebaskan Baitul Maqdis, Nuruddin Al-Ayyubi. Ketemu ini dengan takdirnya Allah, ketemu laki-laki ini, ketemu dengan perempuan ini. Maaf, dari seorang laki-laki solih, akhirnya kemudian membasahi rahimnya seorang wanita yang bercita-cita besar untuk membebaskan Baitul Maqdis, lahirlah anak Salahuddin, di mana kemudian bernasab kepada bapaknya Al-Ayyubi, kemudian akhirnya membebaskan Baitul Maqdis. Itulah pahlawan dalam Islam. Pahlawan wanita dalam Islam itu tidak tercipta di area jalan dan lapangan, tapi pahlawan dalam Islam itu tercipta di dalam rumah ketika mereka ngerti bagaimana kewajiban mereka ketika harus menegakkan agama Allah sesuai dengan porsi tugas yang dibagikan oleh Allah kepada mereka. Makanya ibu, kalau saya sering ditanya, Ustadz, indikator puncak kesuksesan wanita itu apa? Saya pernah mendapatkan pertanyaan itu dalam satu daurah. Saya kemudian sampaikan, puncak kesuksesan seorang wanita itu sebenarnya cuma dua. Jadi ketika bukan menjadi manajer, bukan ketika sekretaris, bukan ketika dia menguasai bisnis, kalah, enggak. Tapi puncak kesuksesan seorang wanita adalah satu, ketika dia telah mendapatkan ridho dari suaminya, atau yang kedua, dia berhasil mencetak putra-putrinya bermanfaat untuk agama Allah, dan agama Allah merasakan manfaatnya dari kehadiran mereka, anak-anaknya. Itulah suksesnya seorang wanita di hadapan Allah. Makanya lihat ibu, siapa yang enggak beruntung kayak Imam Bukhari ibunya? Ya kan? Imam Bukhari itu ketika kecil buta atau tidak buta? Buta ibu. Imam Bukhari itu ketika kecil buta. Dia buta. Siapa yang kemudian terus-terusan mendoakan putranya itu? Ibunya. Ibunya tumpah air matanya di setiap waktu yang mustajab. Apa akhirnya? Akhirnya Allah memberikan karomah, putranya mampu melihat, dan akhirnya diwakafkan di jalan Allah. Kemudian hafal ribuan hadis, menyusun satu kitab yang paling benar setelah kitabullah. Dan kitab itu adalah Sahih Bukhari oleh Imam Bukhari. Itulah seorang wanita. Jadi Masya Allah, disitulah kita paham Baitul Maqdis itu kayak apa. Nah, dah, itu agak panjang mana-mana. Kita kembali ke tadi. Disitulah kita paham, akhirnya kita mengetahui. Berarti kemudian kita itu tidak boleh meniatkan pergi kemana-mana dengan sekuat mampu, sampai nguras tabungan kita, sampai nguras semua perbekalan yang kita miliki, tidak boleh itu kecuali tiga. Jadi kalau ibu kemudian ada yang sampai nabung mati-matian gitu, makannya cuma makan teri dan kecap, ya. Ya enak juga kalau terinya enak. Ya. Kemudian ketika ditanya, kenapa sih sampai kemudian makan teri dan kecap gitu? Ya. Sampai kucing yang lihat tuh geleng-geleng gitu. Saya kalah sama dia. Maka kemudian dia mengatakan, saya ingin melihat apa itu yang di Paris itu apa namanya, Menara Eiffel. Tidak boleh, haram itu. Kenapa? Kita tidak boleh meniatkan apapun dengan kita sampai nguras semua yang kita miliki, semua bekal yang kita dapatkan, sampai kita hidup prihatin untuk itu, kecuali safar dalam tiga tempat itu, Baitul Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dari keumuman dalil inilah kita mengetahui apanya. Jadi tidak bolehkah kita kemudian, saya ingin Ustaz pergi kemana? Saya ingin pergi ke wilayah sebelah Turki itu. Karena di sana, di salah satu kotanya, ada Royhani, ada makamnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada memang di sana. Terus kemudian kita bayar lama, kita kemudian bayar tiket mahal gitu. Hanya pergi ke sana hanya untuk berkunjung ke makamnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tidak boleh. Kemudian dia mengatakan, kenapa tidak boleh? Kan mengingat Kematian itu dikubur, betul. Tapi kenapa kamu harus habiskan uangmu padahal di dekat rumahmu pun ada kuburan? Sama saja. Ya, jadi disitulah kita paham tidak ada keistimewaan antara satu kuburan dengan kuburan berikutnya, semuanya sama di hadapan Allah. Jadi bukan berarti kalau di sana ada kuburan fulan menjadikan kuburannya itu lebih afdol daripada kuburan di sini. Ah, kuburan di sini enggak seneng saya, kenapa? Alah, yang mati di sini tuh maling-maling semuanya. Kalau yang kuburan sana, oh Masya Allah, yang kuburan sana itu ustad-ustad yang mati. Jadi kalau kita mau datang itu yang ke sana aja. Itu namanya kuburan sunnah, yang enggak ada. Sekarang-sekarang itu dikit-dikit itu, dilabel-labeli dengan sunnah. Telur sunnah itu, enggak ada lah kayak gitu lah. Tidak ada kayak gitu. Sunnah itu dalam masalah manhaj. Jangan kemudian dikit-dikit ada label, dikit-dikit dikasih label, dikit-dikit ada label. Nanti lama-lama akhirnya menjadi apa? Menjadi kemudian produk itu. Ini mangganya mangga sunnah. Kenapa? Yang punya tanahnya dulu ustad. Jadi kemudian tidak gitu. Jadi semua kuburan itu di sisi syariat itu hukumnya sama. Jadi kemudian yang ketiga kita harus pahami, kemanapun kamu berada, maka sesungguhnya kamu ketika datang ke kuburan, maka kedudukannya sama. Mbak, kubur tadi ini ya, datang ke kuburan ya? Iya, yang mana? Yang sana. Oh, kalau saya sih kuburannya dekat yang masjid. Jadi insya Allah lebih utama. Enggak ada. Jadi semuanya sama. Itu yang ketiga. Yang keempat, jangan pernah memperlakukan dan jangan pernah menyikapi kuburan sebagaimana kita menyikapi urusan dunia. Itu juga enggak boleh. Jangan menyikapi kuburan sebagaimana menyikapi urusan dunia. Paham atau enggak paham? Enggak paham, ditulis dulu aja. Ya. Sudah bahas, yang keberapa ini? Yang keempat. Yang keempat adalah jangan menyikapi kuburan itu sebagaimana kita menyikapi kehidupan kita di dunia. Contohnya gini, Ibu. Ya, saya sih nyari kuburan yang kira-kira Masya Allah pemandangannya yang bagus, yang anginnya sepoi-sepoi. Itu termasuk di antara perkara ketika kita menyikapi kuburan sebagaimana kita menyikapi kehidupan. Kan gitu kan? Saya kok ingin banget ya punya kuburan yang di atas bukit itu nanti kalau mati. Kenapa, Pak? Iya, supaya nanti kalau mati kelihatannya enak banget di tempat itu. Emang bisa ngelihat nongkrong gitu. Itu termasuk di antara salah kaprahnya kehidupan kita hari ini yang jauh dari bimbingan sunnah. Akhirnya apa? Menyikapi kekuburan itu sebagaimana menyikapi masalah dunia kita. Sampai-sampai kita sering menghujat orang ya gara-gara kita menyikapi kuburan itu kayak urusan dunia. Kita datang ke kuburan, qadarullah ada kemudian kuburan samping kita. Rumputnya tinggi-tinggi banget. Kemudian mungkin tidak ada yang datang, kita langsung komentar sinis gitu. Ini anak-anaknya rebutan warisan kuburan bapaknya itu, dibiarin enggak dipotong rumputnya, enggak disiramin, enggak pernah datang. Ngapain aja jadi anak-anaknya itu. Kebangetan jadi anak. Maka kemudian itu termasuk perkara apa? Menyikapi urusan kubur sebagaimana menyikapi dunia. Maaf ya Ibu, emang kemudian yang di dalam kuburan kalau rumput di atas itu tinggi kemudian ngerasa gitu? Sedih itu, kenapa ujung gitu? Ini loh atas kuburannya, rumputnya tinggi-tinggi. Gak ada Ibu. Ya? Maka kemudian kalau kita pengen berbakti sama orang tua kita, bukan berarti kemudian itu dilarang, enggak, silahkan. Silahkan potong rumput, dirapikan, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Tapi maaf, jangan salahkan kalau ada orang yang belum berkesempatan untuk itu, langsung kita mengatakan anaknya enggak berbakti. Salah. Salah itu. Kenapa? Baktinya seorang anak ketika ibu dan bapaknya meninggal itu apa? Satu, yang paling penting. Dia menjadi solih, ngerti tentang sunnah. Itulah bakti yang luar biasa, karena anak semacam itu doanya sampai kepada orang tua. Buat apa kita bersihkan kuburan orang tua kita kalau kita tidak ngerti tentang perintah Allah? Kita ngambil yang haram, sekali doa diterima oleh Allah, sudah diterima oleh Allah. Makanya saya ingatkan itu berkali-kali. Ya, tidak semua anak ketika berdoa itu akan diterima oleh orang tuanya ketika meninggal dunia. Makanya dalam riwayat Muslim kan jelas kan, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin. Kalau anak Adam itu sudah meninggal dunia, terputus segala amalnya kecuali tiga perkara. Salah satunya siapa? Waladun sholihun yad'u lahu, anak yang sholih yang mendoakan orang tuanya. Nabi, maaf ya, nabiku dan nabimu tidak menyebutkan dalam hadis itu kata waladun. Kalau waladun apa Ustaz bedanya? Loh kalau waladun, anakmu main minum khamer, main judi, berzina, PSK, datang ke masjid atau tidak ke masjid, sama. Setiap dia berdoa sampai kepada orang tuanya. Itu kalau Nabi menyebut kata waladun. Tapi Nabi menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim itu menyebutkannya apa? Waladun sholihun, anak yang sholih, diberikan takhsis, diberikan pengkhusus, ditambahi dengan kata sifat. Kenapa? Karena tidak semua anak kalau mereka tidak sholih, dia akan pernah nyampe doa mereka kepada orang tua mereka. Ya, contoh ibu misalkan, ekstrimnya, ada seorang perempuan, dia berzina gitu ya. Anak kemudian sama pacarnya, waliyadzubillah 14 Februari, 15 Februari, atau 17 Februari itu. Ya. Kemudian akhirnya setelah kemudian dia berzina, tiba-tiba duduk, dia kemudian buka-buka grupnya, dia ngomong ibuku, wah teringat ibunya. Dia kemudian berdoa, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Nyampe itu kepada ibunya, tidak nyampe lah. Kenapa? Oh, dia habis berzina aja, belum bertobat dari zinanya kok. Dosa dan maksiat itu menghalangi doa sebagaimana mendung menghalangi mentari untuk sampai ke permukaan bumi. Makanya Masya Allah, anak kita berdoa Rabbana firli, habis ngambil haram dari sesuatu yang menjadi sogokan, diambil dibawa ke rumah, dia tidak bertobat dari harta itu, dia berdoa Rabbana firli, tidak nyampe lah, untuk dirinya saja tidak nyampe, apalagi untuk orang tuanya. Ya, makanya kemudian dia kemudian akhirnya melakukan bid'ah, syirik. Contohnya pilkada hari ini. Banyak orang yang nanti kan datang ke dukun kan mulai banyak ini, datang ke pilkada. Ya. Kok tahu Ustaz? Iyalah, di kompleks ada dukunnya juga. Kemudian datang itu ke kubu, datang ke kemudian ini. Kemudian setelah itu jadi. Tapi kemudian dari proses dia datang ke dukun. Tidak bertaubat. Kemudian setelah jadi bupati, dia datang ke tempat kuburan ibunya. Bu, sekarang saya sudah jadi bupati, Bu. Insya Allah saya doakan terus buat ibu dan ibu pasti bangga melihat saya dan tersenyum di atas surga. Diterima? Ya enggak lah. Makanya Masya Allah, kalau kita tidak mendapati anak soleh, yang rugi bukan siapapun Bu, yang rugi kita sendiri. Selaku ibunya, selaku bapaknya. Kenapa? Karena ternyata kita nanti bisa jadi nunggu di akhirat mana doa anak siap. Anak kita berdoa tapi tidak pernah nyampe karena mereka tidak ngerti jalan ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Maaf ibu, kursus boleh. Tapi kalau kursus banyak yang kita berikan untuk anak-anak kita, justru menjadikan anak kita lupa terhadap urusan akhiratnya. Maaf, lebih baik tidak usah kursus, tapi anak kita ingat akhirat, daripada kursus dunia banyak, tapi anak kita tidak tahu akhirat. Tapi kalau kita kursuskan banyak, sembari kita tanamkan akidah, monggo, silakan, tidak ada larangan untuk itu. Makanya Masya Allah, kenapa kita harus cerewet jadi orang tua, tidak pernah bosan untuk ngingatin anak-anak kita supaya anak-anak kita sholih, betul-betul melarang anak perempuan kita dibawa siapapun. Ya kenapa ya? Karena kita khawatir kalau anak kita sampai kepleset, tidak sholih di hadapan Allah, yang rugi tempat ibunya dibayar kontan ketika anak itu berdoa tidak pernah nyampe kepada orang tuanya. Ya, jadi Masya Allah itu. Makanya kalau anak ibu diajak sama laki-laki, tidak boleh. Udah tegas saja, mama kolot lah, Siti Nurbaya, tidak apa-apa. Tapi ibu nanti ringan hisabnya di hadapan Allah. Daripada ibu mengatakan boleh, lalu dipuji sebagai ibu pengertian, tapi nanti kita akan menghadapi dan terdakwa di hadapan Allah. Terdakwa di hadapan Allah. Terdakwa di hadapan manusia aja kita deg-degan kok. Apalagi terdakwa di hadapan Allah. Yaitu salah satunya mereka yang membiarkan anaknya terombang-ambing dalam kemaksiatan. Jangan sekali-kali kita ngatain, ya bang, enggak apa-apa nak, kamu bawa. Tapi sebelum jam 9 pulang ya. Seakan-akan setan sebelum jam 9 itu lagi tidur dia. Ya, misalah. Ya, karena apa? Saya ingatkan ibu. Tidak ada laki-laki kalau sudah berada di samping seorang wanita sendirian dan berdua, kecuali kesolehannya lagi pergi. Kok tahu Ustaz? Iya, iya. Karena itulah fitnahnya laki-laki yang paling besar itu apa? Wanita. Ya, barakallahu fikum. Tadi kok sampai ke situ kemana ya? Oh iya, ke kuburan. Jadi kemudian kuburan itu, itulah hadiah terbaik. Jadi kemudian kalau ada seseorang yang misal ya, contoh saya ibu, ibu saya sudah meninggal 2 tahun dan qadarullah saya tidak pernah kemudian datang ke kuburannya karena saya di sini. Maka kemudian saya juga nggak tahu apakah kuburan ibu saya itu mungkin sudah ada rumputnya ataukah tidak. Maka itu tidak dikatakan dan tidak dikategorikan sebagai anak yang durhaka sama orang tua. Kenapa? Masalah kuburan itu beda dengan masalah dunianya. Tadi ketika saya, tapi ketika saya mendapati ibu saya meninggal, saya menyambung tali silaturahmi yang disambung sama ibu, saya sedekah atas nama ibu, saya mendoakan ibu, saya ingin berlaku solih dan sunnah sebagaimana perintahnya Allah dan Rasulnya, itu sudah berbakti kepada orang tua kita ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Dan gak usah kita memperhatikan urusan kuburan sebagaimana kita memperhatikan urusan dunia. Ya, ada yang bawa apa itu? Kendi, ada yang ngerumputin, ada yang ngobrol gitu. Ya, makanya kemudian sampai-sampai kan kita dapati sampai akhirnya apa? Tradisi datang ke kuburan itu ya disebab ya sama dengan tradisi orang yang hidup sebelum Ramadan. Habis Idul Fitri sholat Id langsung ke kuburan kan gitu. Tadi habis makan lontong sambal hati, ini kumpul semuanya. Enak banget nih kalau ada ya ibu kumpul sama kita. Itu yang enggak akan nyampe. Tapi kenapa itu kok kemudian rajin dilakukan? Tradisi itu banyak dilakukan karena mereka melakukan itu, menganggap itu kuburan itu sebagaimana menganggap kehidupan dunia. Sama ibu, salah satu prakteknya itu apa? Yaitu meminta supaya kemudian kita dikuburkan dekat dengan orang yang kita cintai. Boleh sebenarnya, hal itu boleh selama tidak merepotkan. Tapi kalau sifatnya sudah merepotkan ahlul apa itu, merepotkan ahli warisnya, itu kemudian sebenarnya para ulama memakruhkan. Contoh, kemudian ada seseorang yang berkata, saya pingin nanti kemudian dikuburkan di samping istri saya. Qadarullah kemudian istrinya meninggal ketika pas umroh, dia meninggalnya di sini, dia berwasiat, tolong ya saya nanti kalau nak makamkan bapak nanti di dekat kuburan ibu. Jauh luar biasa. Kenapa dia bisa meminta kayak gitu? Karena pandangan kita kemudian menganggap kalau dekat nanti ketemu di kuburan. Itu salah satu produk ketika kita menganggap bahwasanya kuburan itu sebagaimana kehidupan di dunia. Padahal maaf ya, kalau kemudian sama-sama beriman, ketika sama-sama bertakwa, walaupun yang satu kuburannya di ujung timur, yang satu kuburannya di ujung kulon, ketemu atau tidak ketemu? Ketemu. Mau di akhiratnya ketemu, apalagi dalam urusan barzahnya pun akan ketemu insya Allah. Makanya kan kita lihat kan permintaan apa yang kemudian diminta oleh mayit ketika pertama kali dia sudah dibebaskan dari pertanyaan malaikat. Ibu kan tahu kan? Ketika malaikat kemudian menanyakan 3 perkara kepada mayit ketika mereka itu ditimbang, ketika mereka ditanya, setelah mereka itu mampu menjawab 3 pertanyaan itu, apa yang dikatakan oleh mayit? Ya Rabbi aqimis sa'ah hatta arji ila ahli. Ya Allah tegakkanlah hari kiamat ya Allah supaya aku cepat bertemu dengan keluargaku. Ya. Jadi keluarga itu menempati posisi yang istimewa. Iya, sampai si mayit ketika baru saja itu dibebaskan dari 3 pertanyaan ketika mampu jawab, yang diminta pertama kali itu ketemu dengan keluarganya. Ya. Jadi kemudian walaupun kemudian mereka terpisah begitu jauhnya, mereka ketemu. Dan kita harus paham ya, orang yang beriman itu dimanapun mereka pun akan bertemu, walaupun dalam kehidupan dunianya mereka terpisah dengan jarak yang membentang jauhnya. Kita baca surat At-Tur 21. Dibuka surat At-Tur. Ayat yang ke-21. Surat yang ke-52. Jadi dalilnya ibu, Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Orang-orang yang beriman itu akan dipertemukan mereka dengan anak cucu mereka dalam kehidupan kelak, kehidupannya itu di surga. Di situ itu menjadi dalil, dimanapun kita meninggal dunia, dimanapun kita akan dikuburkan, walaupun kita berjauhan, pada hakikatnya kalau ana dan antum beriman sama Allah, tidak mencampurkan iman kita dengan kesyirikan, sebagaimana ketika orang tua kita beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan, ketemu atau tidak ketemu? Ketemu, itu ketemu. Jadi tidak perlu bagi kita sampai kemudian akhirnya meminta wasiat, di mana wasiatnya itu justru memberatkan bagi anggota keluarga kita sendiri. Nah itu yang kemudian kita harus pahami. Tapi tolong ya ibu, jangan kemudian kita langsung vonis kalau ada di antara teman-teman kita dan sahabat kita meminta supaya dikuburkan di kampung. Saya dulu termasuk emang nggak sunah itu langsung gitu. Tapi ternyata saya baru tahu ada beberapa alasan yang kita terkadang luput untuk mengetahuinya. Apa itu? Kadang-kadang mereka itu pengen dikuburkan di kampung. Itu kenapa ibu? Karena mereka tidak terlalu ingin membebani ahli warisnya ketika harus membayar setiap bulannya dan setiap tahunnya. Karena apa? Maaf, area kuburan di kampung jauh lebih baik cara pengaturannya daripada di kota. Kota kan suruh bayar atau tidak? Bayar. Tuh kan? Berapa? Tiga bulan sekali memperpanjang. Ya karena kemudian ada di antara orang yang sampai kayak gitu. Ya. Dan saya alhamdulillah saya betul-betul minta ampun ketika dulu pernah mengatakan enggak usahlah minta kemudian dipulangkan ke sono, you know. Bawa-bawa kemudian apa itu mobil jenazah jauh-jauh dari Jakarta ke Semarang gitu. Kemudian ada salah satu ikhwan yang cerita, Ustaz, kadang-kadang kita itu ada yang minta supaya dikuburkan di kampung karena di kampung itu tidak ada biaya administrasi. Dan dia masih termasuk di antara warga kampung itu. Dimana kemudian kenapa dia meminta supaya dikuburkan di kampung, saking dianya memikirkan tidak mau merepotkan ahli warisnya. Makanya kan ada beberapa orang ketika meninggal dia ngomong sama anaknya, "Nak, kuburkan bapak, kuburkan ibu di kampung ya." Karena itu. Ya kalau alasannya kayak gitu enggak apa-apa. Tapi kalau alasannya saya pengen dikuburkan di kampung karena rasanya beda banget kalau matinya dikuburkan di kampung, nah itu beda. Emang ketemu apa? Ya enggak ada bedanya sebenarnya. Jadi kemudian disitulah kita mengetahui yang ke berapa tadi? Yang keempat. Jangan pernah memperlakukan urusan kubur yaitu dengan urusan apa? Urusan dunia. Yang kelima yang kita harus pahami, bedakan antara kubur dengan barzakh. Bedakan antara kubur dengan barzakh. Kubur itu yang ada liang lahatnya, itu kemudian adalah tempat disemayamkannya orang yang meninggal dunia. Itu namanya apa? Barzakh. Itu namanya apa? Kuburan. Ya. Lalu kemudian adapun tempatnya sifatnya itu apa? Sifatnya itu barzakh. Ya. Jadi kemudian walaupun tempatnya masih di dunia tetapi dia tidak akan mampu kembali lagi ke dunia. Kenapa? Kan masih di alam yang sama. Betul, alamnya sama. Tapi di alam setelah kematian terdapat sebuah barzakh. Apa itu barzakh? Nah, ayo kita buka di dalam Al-Qur'an. Yaitu dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100. Al-Mu'minun ayat yang ke-100. Sudah? Coba dibaca. Surat yang ke-23, Al-Mu'minun surat ke-23. Adalah pendapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalil yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. barzah itu kalau kita buka terjemahnya apa? Di situ apa? Dinding. Jadi kemudian barzah itu sifat alamnya, Ibu. Kalau tempatnya masih di dunia atau tidak? Ya masih di dunia. Semua tempat yang kemudian sebelum ditegakkannya hari kiamat itu namanya alam apa? Enggak. Semua tempat, tempatnya itu di dunia atau tidak? Di dunia. Tapi kemudian Allah berikan tempat mereka itu apa? Yaitu tempat yang bernama barzah. Ya kita enggak tahu tempatnya mana, tapi yang jelas masih di alam dunia. Iya. Tapi sifat dari alamnya mereka itu apa? Terdapat yang namanya barzah. Dan barzah itu apa? Barzah itu adalah dinding yang tidak mampu dilewatin. Makanya setiap orang enggak bisa balik lagi ke dalam kehidupan dunia. Makanya saya bingung kalau ada orang yang mengatakan nanti setiap hari ke 2000, hari ke 3000 nanti mayatnya balik lagi ke rumah untuk melihat kondisi rumah. Ya enggak ada. Ya kan ada yang mengatakan hari ke 5, hari ke 6, hari yang ke 7 dia balik lihat-lihat lagi rumahnya. Kasihan banget nanti. Kalau udah dijual kan bingung, loh. Kok ternyata ganti semua ini? Enggak ada. Oh jelas kok bahwasanya ada barzah. Loh Ustaz, kok kadang-kadang memang pada hari-hari itu memang terkadang kita mendapati ada tanda-tanda khusus dari ibu kita, misalkan tiba-tiba kita mencium minyak wangi yang memang minyak wangi itu adalah minyak wangi ibu kita. Tiba-tiba kemudian lemarinya ibu kebuka, kadang-kadang kan gitu. Saya tidak menafikan cerita itu nyata, iya, tapi bisa jadi apa? Datang dari setan supaya kita tambah yakin tuh kan, pulang kan. Padahal kemudian enggak ada. Kalau kemudian mampu pulang malah sedih loh. Lantainya yang ngepel kurang bersih, tuh kan yang di pojok gitu. Loh kan motor saya malah dibuat kayak gini, malah diprotoli setelah saya meninggal. Oh, baru tahu ternyata kamu ketawa setelah saya meninggal dunia. Kan akhirnya jadi sinetron itu. Makanya kalau orang itu masih menganggap bahwasannya itu bisa kembali, ya itulah terjadinya sebuah penyimpangan ketika kita memahami roh bergentayangan itu, ya karena tidak paham alam barzah tadi. Hati-hati loh, boleh nggak kita nyebut roh itu bergentayangan? Ya tidak boleh lah. Kenapa tidak boleh Ustaz? Loh kalau kamu mengatakan roh bergentayangan, sedangkan yang memiliki dan mengatur roh itu siapa? Allah, berarti Allah kemudian tidak pandai untuk ngurusin ruh sampai ada ruh yang kemudian jalan-jalan bergentayangan. Kan gitu kan? Tapi wajahnya kok mirip dengan orang yang tabrakan itu? Itu pinter-pinternya setan. Contoh nih, ada rumah, kemudian ada yang mati bunuh diri. Ternyata setiap malam ada yang kemudian, itu pinternya setan. Dia ngerti manusia itu suka. Manusia itu kemudian punya rasa takut. Makanya setelah dia mendapatkan itu, setan mempergunakan itu. Nggak usah setan nih, uang pedagang aja ngerti kok kapan ramenya orang beli dan kapan sepinya pembeli kok. Apalagi setan ketika pingin untuk mengajak sebanyak-banyaknya manusia kepada jalan neraka. Setan bisa nggak menyerupakan dirinya kepada apapun? Bisa. Bahkan yang menyerupakan dalam perang Uhud sampai kemudian ayo bunuh itu Nabi, itu bunuh itu Muhammad, itu ternyata seseorang laki-laki. Ternyata kemudian setelah orang musyrikun ngelewatin dia, dia ke belakang hilang. Itulah setan. Itu dalam surat Al-A'raf ada tafsirnya, nanti kita bahas. Ya, kalau setelah menyelesaikan tafsir juz 30. Itu kemudian bisa enggak kemudian kalau kita ngelihat ada anjing hitam legam, itu kan perwakilan dari apa? Setan. Makanya kemudian kalau kita sampai mendengar anjing melolong di tengah malam, berarti ngeliat apa? Setan. Tapi kalau anjing, kemudian kalau ngeliat ayam, mendengar ayam berkokok, ngeliat apa? Turun malaikat. Itu yang benar. Jangan kemudian malah ngeliat bintang jatuh tuh, dikabulkannya doa, yuk berdoa, ngomong bintang jatuh, sunahnya yuk kemana gitu loh ya. Jadi kemudian disitulah kita paham alam barzah itu tidak mungkin balik, dia tidak mungkin dia balik. Apalagi kemudian ada ajaran lebih menyimpang lagi, reinkarnasi. Ya kan dia pindah, kok gak capek itu loh. Dan kapan istirahatnya gitu loh. Saya tuh ngomong sama orang yang meyakini reinkarnasi itu, Masya Allah. Loh kapan istirahatnya, dia pindah lagi, aduh pindah lagi. Nanti kemudian nanti seumur hidup dia pindah-pindah doang. Ya Allah. Kan akhirnya apa? Ya itu, kalau semua ajaran itu tidak kembali kepada kitabullah dan sunnah, ya kayak gitu, membingungkan. Dan terkadang lebih terkesan lucu. Ya. Jadi kemudian reinkarnasi tidak ada dalam Islam. Makanya kalau sudah meninggal dunia alam barzah, kok kamu tahu emang pernah ngerasain mati? Ya tidak perlu kita mati dulu untuk menyampaikan ini. Kenapa? Nabi sudah menyampaikan secara gamblang. Allah menyampaikan kan jelas. Allah menyampaikan dalam surat Al-Mu'minun itu. Karena kemana ada kita itu, ada yang mengatakan ini. Orang itu sekarang tuh sok pintar ngomongin tentang kematian, padahal gak pernah mati loh. Kita gak punya Al-Quran apa? Kita kan punya Al-Quran, kita kan punya As-Sunnah. Lah buat Al-Quran dan As-Sunnah itu buat apa kalau kita gak pelajari? Kan gitu ibu. Tahu kan orangnya kan? Ya. Jadi ya kemudian kita harus ngerti tentang itu, ya harus paham. Disitulah kita kemudian mengatakan urusan barzah itu dia termasuk alam kuburnya itu ya kuburan itu, tapi alamnya di situ, Ustaz. Alamnya kemudian tidak sebagaimana pikiran kita, bisa jadi kita pandang sempit tapi bisa jadi di dalam lapang dibukakan antara dia dengan surga. Itulah urusan barzah dan kita harus paham itu. Ya. Kemudian yang keberapa? Yang keenam, ya. Ada adab-adabnya, ada sunah-sunahnya kalau sudah menyebut kata kuburan, dan ada larangan-larangannya. Jadi kalau sudah menyebut kata kuburan, ya ziarah kubur, di situ ada adab, di situ ada akhlak, dan di situ ada larangan. Apa adabnya, apa akhlaknya, dan apa larangannya, itulah yang menjadi pembahasan kita satu bulan lagi, insya Allah. Sabar. Ya. Ini yang dapat kita sampaikan. Ini sudah jam 3:05. Jadi kemudian kita membahas mukaddimah halaman keberapa? 28. Nanti kita bahas benar enggak sih kalau di kuburan harus melempar, harus kemudian melepaskan sandal. Apa sih larangan ketika di kuburan? Boleh enggak kalau kita enggak mengetahui sholat mayit, tiba-tiba mayit itu sudah dikuburkan, apakah kita boleh sholat mayit di kuburan? Kapan sholat gaib itu dilakukan? Semua jawabannya akan kita dapatkan insya Allah dalam pertemuan dalam waktu dan jam yang kurang lebih sama. Ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberikan keberkahan. Ada yang tidak ingin bertanya? Silakan, kalau ada yang ingin bertanya saya persilakan. Iya ibu, yang di belakang. Salam rakyat. Tidak dosa ibu, takut yang wajar, tapi jangan sampai ketakutan itu meninggalkan ketaatan. Contohnya ibu kemudian harusnya wudu, tapi kemudian takut setan akhirnya tidak wudu, tidak sholat, nah, itu yang dosa. Ya. Kemudian ibu kemudian contohnya ya itu diperintahkan suami, kemudian karena ke depan gitu, terus kemudian takut setan, terus kemudian kita membantah perintahnya suami itu takut yang kemudian tidak diperkenankan. Tapi kalau takutnya takut biasa, itu wajar lah. Ya hal yang wajar ibu. Misalkan kita mendapati ada baju bergoyang-goyang di tengah malam. Gitu. Takut, ya tidak apa-apa. Padahal ada apa? Ada kipas angin yang belum dimatikan. Itu hal yang wajar dan itu diperbolehkan. Wallahualam bishawab. Paham ibu? Ya silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ibu? Saat ini malam tentang kuburan. Ya. Kuburan pada zaman waktu itu nenek-nenek kita itu semuanya kan dibangun ya Ustaz ya. Tidak kayak sekarang ya Ustaz ya. Kalau dibangun tidak boleh. Nah itu gimana? Karena itu kan sudah dibangun pada zaman-zaman waktu itu, kijing-kijing itu Ustaz. Apakah setelah kita tahu itu harus dibongkar? Saksikan jawabannya satu bulan mendatang. Itu jawabannya. Insya Allah. Dan itu termasuk larangan. Larangan. Larangannya itu, larangan kuburan itu apa? Larangan kuburan itu salah satu membangunnya. Gimana kalau sudah ada? Nah itulah. Insya Allah. Karena saya tidak bisa jelasin singkat ibu, harus panjang. Karena kalau jelasin singkat dikhawatirkan banyak fitnah. Harus nyerahkan dari berbagai macam aspek dulu. Allah alam bisa. Ya ibu. Kenapa ibu? Untuk itu yang sebelah-sebelahan itu hukumnya gimana? Tidak boleh, dan itu termasuk larangan yang akan kita bahas satu bulan mendatang. Nanti habis ini ada yang tanya, Ustaz, ya jelaskan materi bulan depan. Nah itu. Nanti kita akan bahas, insya Allah, sabar. Yang lain, sama tema aja yang tadi kita bahas. Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, tidak usah diada-adakan. Itu bid'ah namanya. Ada ya? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam satu kuburan itu ada dua mayat, boleh? Tidak apa-apa, Ibu. Tidak apa-apa, diperbolehkan itu. Ya, itu termasuk hal yang nanti kita bahas. Tapi itu boleh. Kasihan banget, masih sempit, Ustaz. Ya, itu tadi. Kita menyikapi dunia, menyikapi kubur kayak alam dunia. Atau kemudian bahkan kita senang, enak banget ya kalau kayak gitu, bareng-bareng gitu. Di dalam jadi tidak sendiri-sendiri. Jadi boleh. Dulu para sahabat, ada para sahabat yang dikuburkan 3-4 sahabat sekaligus oleh Nabi. Ketika apa? Biasanya pasca perang. Karena tidak bisa membuat lubang satu-satu kan. Satu lubang diisi 3-4 sahabat. Yang didahulukan yang mana? Yang hafal surat Al-Baqarah dulu. Mana yang hafal surat Al-Baqarah? Ini ya Rasulullah. Didahulukan lebih dulu, lebih didekatkan kepada kiblat. Kalau sekarang kalau gitu susah. Mana yang hafal surat Al-Baqarah? Itu. Tidak ada yang hafal surat Al-Baqarah. Paham Bu? Ya. Ada lagi? Iya. Meninggal dunia. Kita, ibu kali, saya sih belum. Ibu, gini aja ya, nanti buka YouTube saya yang 10 syafaat dalam kehidupan. Di situ telah dibahas detail itu, saya bahas. Bahwasanya anak-anak itu kemudian mereka mampu menjadi syafaat secara otomatis ketika mereka meninggal sebelum dia balik. Ketika orang tuanya sabar dan ikhlas. Tapi ada yang kedua, anak-anak itu bisa menjadi syafaat ketika mereka menjadi sholih ketika sudah balik. Insya Allah. Terus kemudian teman-teman yang sholih mampu menjadi syafaat. Teman-teman yang sholih yang kemudian menemani kita dalam ketaatan. Ya kalau bisa, ya kalau bisa ya. Kita kan sering ngenang-ngenang gini. Nanti tolong cari saya ya. Itu berarti sudah berdoa masuk neraka. Yang benar itu, moga-moga nanti saling mencari ya. Gitu yang benar. Kalau suami jadi syafaat istri? Enggak. Tapi suami itu membantu urusan akhirat istrinya. Tapi kemudian bisa kemudian memberikan syafaat? Enggak. Suami tidak diterangkan bisa memberikan syafaat. Ya. Kalau kemudian suami bisa memberikan syafaat, Nabi Nuh pasti akan memberikan syafaat bagi istrinya. Sudah? Ya. Kalau itu kan korban pembunuhan. Sudah sebulan, sudah ketemu, boleh nggak di sholat gaib? Boleh, nggak apa-apa. Sholat gaib tidak apa-apa ketika nggak ketemu. Atau kemudian korban mutilasi waliyatubillah nasallallahu alaihi wasallam wa korban mutilasi baru ketemu tangannya yang kanan setelah 1 bulan 2 bulan tidak ketemu sisa tubuhnya yang lainnya ya sudah kalau memang kayak semacam itu ya disolatkan yaitu yang dibungkus kain kafan tangannya saja disolati itu saja apa tidak ketemu blas ya kemudian sholat gaib ada yang lain. Sudah? Ya sudah. Insya Allah pertanyaan yang terakhir mewakili 10 pertanyaan yang sama. Jadi ini yang dapat kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.